dengan manian molong tunggi kosiran kunang pola begita merdong adong nakasian hola nama baen naci tirolai hari yang nang morong ini saya busi saun rohaki

jalan tanami lambung hatan jalan tanami yung sampur tolu hari hasia Terima kasih. parsinuangan maraburi luki so panagana di panadi komi diang berumo sana di dai ho hiro us ni horom ki so ala roha hape abo sa guru di Tuhan ido barngaru ono Sampai au nari di botogo kare joki ito nasia atas di botogo sian mula nape ito arende bongi doa uhasian naborhat pergi la Jumi patah.